Baik, bismillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan pelajaran Durusul Lughah jilid yang kedua, dan sekarang kita memasuki Ad-Darsul Khamis wal Ishrun, pelajaran yang ke-25. Setelah sebelumnya telah kita sebutkan pelajaran yang ke-24 berkaitan tentang angka dan kaidah-kaidahnya. Sekarang kita masuk Ad-Darsul Khamis wal Ishrun, pelajaran yang ke-25. Di sini terdapat percakapan antara Mudaris dan Umar. Mudaris dengan Umar terdapat percakapan. Kita baca percakapannya. Al-Mudaris, aina Anwaru ya Umar? Di mana Anwar? Wahai Umar. Dan Anwar isim ghairu munsharif, sehingga enggak dikasih tanwin. Anwaru. Aina Anwaru ya Umar? Di mana Anwar, wahai Umar? Kemudian Umar menjawab, la adri, saya tidak mengetahui. Ra'aituhu qabla qalil, saya melihatnya qabla qalil. Qabla sebelum, qalil sebentar, maknanya barusan. Saya melihatnya barusan, sebelum sebentar, tapi maksudnya adalah barusan. Ra'aituhu qabla qalil, saya melihatnya barusan. Kana waqifan kharijal fasli, bahwasanya dia berdiri. Kana waqifan, waqifan ini berdiri, mana qaiman. Bahwasanya dia telah berdiri, kharijal fasli, di luar kelas. Kharijal fasli, di luar kelas. Al-Mudaris, kaifa halu ammarinil an ya Sa'ad, bagaimana keadaan Ammar sekarang? Kaifa hal Ammarinil an? Bagaimana keadaan Ammar sekarang? Ya Sa'du, wahai Sa'ad. Kana maridon mundu usbu, beliau sakit. Maridon, sakit. Mundu usbu, sejak seminggu. Mundu itu sejak, yaitu semenjak. Usbu, semenjak seminggu. Kemudian Sa'ad mengatakan, la yazalu maridon ya fadilatu syekh. Dia masih, la yazal, masih ya. La yazal, dia masih maridon, masih sakit. Ya fadilatu syekh, wahai syekh yang mulia. Fadilatu syekh yang mulia. Dia masih sakit. Kemudian Mudaris mengatakan, sami'tu annahu yuridu an yatrukal mustasfa. Saya mendengar bahwasanya beliau yuridu, ingin an yatrukal mustasfa, meninggalkan rumah sakit. Al mustasfa, rumah sakit. Wa yarji ila baitih, dan kembali ke rumahnya. Asahihun hadza, apakah ini benar? Asahihun hadza, apakah ini benar? Maka Sa'ad menjawab, la hadza ghairu sahih, tidak. Hadza ghairu sahih, ini tidak benar. Madza ya'malu abuka ya Ibrahim? Apa pekerjaan ayahmu wahai Ibrahim? Ini apa pekerjaan ayahmu wahai Ibrahim? Sami'tu annahu wazir. Saya mendengar bahwasanya beliau adalah wazir. Wazir itu menteri. Wazir, menteri. Kemudian Ibrahim mengatakan, kana waziron, dahulu sebagai menteri, qobla sanatain, sebelum 2 tahun. Ya, ini maknanya 2 tahun yang lalu sebagai menteri. Kana waziron sanatain, dulu sebagai menteri 2 tahun yang lalu. Huwal an safir, dia sekarang safir, duta besar. Safir adalah duta besar. Kemudian Mudaris bertanya lagi, wa madza ya'mal abuka ya Amr? Dan apa pekerjaan ayahmu wahai Amr? Qala li ahadu zumalaik, berkata kepadaku ahadu, salah satu zumalaik teman-temanmu. An innahu mudaris. Bahwasanya beliau adalah seorang guru, mudaris. Maka Amr menjawab kana mudarisan min qabl. Dahulu seorang guru sebelumnya. Kana mudarisan min qabl. Dahulu seorang guru. Huwal an muwajjih. Adapun sekarang muwajjih sebagai pembimbing. Fil madaris sanawiyah, di sekolah-sekolah SMA sebagai muwajjih, itu pembimbing, pemberi nasihat yang mengarahkan, itu muwajjih, pembimbing di sekolah-sekolah SMA. Kemudian mudaris, wa madza ya'malu abuka ya Yaqub? Dan apa pekerjaan ayahmu wahai Yaqub? Kana syurtiyan. Dahulu seorang polisi. Nah, syurti itu polisi. Kana syurtiyan, dahulu seorang polisi. Wa huwal an mutaqaidun. Dan dia sekarang mutaqaid. Mutaqaid artinya adalah pensiun. Sudah pensiunan. Mutaqaidun, sudah pensiun. Jadi seorang pensiunan. Dulunya polisi, sekarang sudah pensiun. Ya Aba Bakrin, wahai Aba Bakr. Kultuli qobla salasi sanawat. Saya berkata kepadaku qobla kultali ya Aba Bakrin, wahai Abu Bakrin. Kultali, kamu mengatakan kepadaku qobla salasi sanawat 3 tahun yang lalu. Qobla salasi sanawat 3 tahun yang lalu, inna abaka, sesungguhnya ayahmu, inna abaka, sesungguhnya ayahmu, amidu kuliatil handasa, adalah amid, dekan, atau ketua jurusan, amid, ya, dekan, atau ketua jurusan, kuliatil handasa, dari fakultas teknik, dekan, atau ketua jurusan, dari kuliah fakultas al-handasah, teknik. Amutaqaidun huwal an, apakah sudah pensiun dia sekarang? Amutaqaidun, apakah sudah pensiun dia sekarang? Maka dijawab oleh Abu Bakar, la yazalu amidan. Tidak, dia masih. La yazal, itu dia masih amidan, menjadi dekan sebagai pimpinan dari jurusan, sebagai dekan. Al-mudaris, ya akhtar, wahai akhtar. Akhtar yang sama ini isim ghairi musharif, makanya enggak dikasih tanwin belakangnya. Ya akhtar, wahai akhtar. Sami'tu anna akhaka tabibun syahir. Saya mendengar sesungguhnya saudaramu adalah dokter terkenal. Tabibun syahir, dokter yang terkenal. Wa ya'tihil mardha min jami'an ha'i Pakistan. Dan orang-orang sakit, mardo, jamak dari marid. Orang-orang sakit, ya'tihi, mendatanginya. Menjami dari seluruh anha'i Pakistan. Dari seluruh penjuru. Anha, penjuru. Pakistan. Dari seluruh penjuru Pakistan. Asohihun hadha, apakah benar ini? Asohihun hadha, apakah benar ini? Maka akhtar menjawab, na'am hadza sahihun ya fadilatul syekh. Ya fadilatul syekh. Na'am hadza sahih. Ya, ini benar wahai syekh yang mulia, ya fadilatul syekh. Al-mudaris, ya Utsman. Mudaris mengatakan, ya Utsman, wahai Utsman. Idhab ilal maktabah. Pergilah ke perpustakaan. Wahati juz asalis, dan datangkanlah juz yang ketiga. Min lisanil Arab, dari kitab Lisanul Arab. Lisanul Arab ini kamus. Judulnya adalah Lisan Arab. Dan dia terdiri dari 20 juz. Yang dicari, yang datangkan adalah juz yang ketiga. Hatil juz asalis, datangkanlah juz yang ketiga. Min lisanil Arab, dari Lisan Arab. Hasim ya fadilatul syekh, wahai syekh yang mulia. Azunnu anna lisan al-arab mu'jamun. Azunnu, saya menduga. Anna lisan al-arab, sesungguhnya buku atau kitab Lisanul Arab adalah kamus. Mu'jam itu adalah kamus. Kamus. Yang nama kamusnya sini adalah Lisanul Arab. Lisannya orang Arab. Al-Mudaris Na'am. Ya benar. Huwa mu'jamun kabir. Dia adalah kamus besar. Kamus yang bentuknya besar. Fi isrina juz'an. Fi isrina 20 juz. 20 juz. Nah, ini kamus besar. Jadi dia bukan kamus seperti Munawir yang hanya satu jilid. Tapi dia kamus besar yang kamusnya 20 jilid. Nah, ini menunjukkan lengkap kamus ini. Hasyim. Liman huwa ya fadilatus syekh. Liman. Milik siapa? Dia. Yaitu siapa penulisnya. Liman huwa itu siapa penulisnya. Liman huwa milik siapa dia? Wahai fadilatul syekh, wahai syekh yang mulia. Huwa penulisnya adalah Ibn Manzur. Penulis dari Lisanul Arab adalah Ibn Manzur. Ibn Manzur. Nama orang Ibn Manzur. Yarji'u Usman. Usman kembali. Kemudian Usman mengatakan al-maktabatu mughlaqatul an. Ya Usman. Ya syekh. Al-maktabah perpustakaan mughlaqah. Perpustakaan tutup. Nah, kalau mau sambung, mughlaqatunil an. Kalau mau disambung. Perpustakaan telah tutup sekarang. Al-an sekarang. Ya syekh. Yaquluna mereka mengatakan, innaha kanat maftuhatan ila azani zuhri. Mereka mengatakan, innaha sesungguhnya perpustakaan kanat maftuha. Bahwasannya buka sampai azan zuhur. Begitu selesai azan zuhur, tutup. Berarti perpustakaannya bukanya sampai azan zuhur saja. Al-Mudarris, ya Abbas, wahai Abbas. Kul li akhika. Katakanlah li akhika. Kepada saudaramu. Alladhi yadrusu. Yang belajar. Alladhi yadrusu. Yang belajar. Fisanati saniyah. Di tahun yang kedua. Yaktini godan. Datang kepadaku godan besok. Yaktini godan. Datang kepadaku besok. Kemudian Abbas mengatakan. Sa'akul. Saya akan mengatakan. Sa itu huruf tanfis. Menunjukkan akan. Saya akan mengatakan kepadanya. Insya Allah. Ya, ini akan mengatakan. Suruh datang. Besok. Insya Allah. Jika Allah kehendaki. Alhamdulillah kita telah bacakan Nas Ad-Darsul Khamis Wal Isrun, percakapan antara mudaris dengan muridnya. Nah, selesai kita membaca Nas seperti biasa untuk mengetes pemahaman para ikhwah di dalam memahami Nas ini, ada beberapa soal latihan yang terdapat pada latihan pertama. Tamarin. Tamarin yaitu adalah latihan-latihan, jamak dari tamrinun. Ini bagusnya kitab Durusul Ulum terdapat banyak latihan-latihan sehingga para ikhwah agar bisa mengetahui kemampuan dalam pemahaman nas dengan banyaknya latihan-latihan ini. Awalan, aina kana anwaru waqifan, di mana Anwar berdiri? Ya, silakan Abu Fauzan. Nah, kana waqifan kharijal fasli. Anwar berdiri di luar kelas. Khorij itu di luar kelas. Kana waqifan khorijal fasli. Soal nomor 2. Ayuridu Ammar an yatrukal mustashfa. Ya, Abu Saimah. Apakah Ammar ingin meninggalkan rumah sakit? La atau na'am jawabannya. La, nah. La yurid an yatrukal mustashfa. Tidak. Tidak ingin meninggalkan rumah sakit. Manil ladzi abuhu safir? Siapa yang ayahnya seorang duta besar? Ya, Pak Haji, tafadhol. Ibrahim. Alladzi abuhu safir Ibrahim. Nomor 4. Manil ladzi abuhu syurtiyun mutaqaid? Siapa yang ayahnya seorang polisi yang sudah pensiun? Ya, bagaimana? Yusuf. Yakub. Nah. Alladzi Abu Syurti mutaqaid mutaqaid Yaqub. Nomor 5, ya Abdul Aziz. Ada. Man dhahaba ilal maktabah? Siapa yang pergi ke maktabah? Siapa? Utsman. Utsman dhahab alladzi dhahaba ilal maktabah Utsman. Man allafa lisanal Arab? Siapa penulis penyusun dari kitab Lisanal Arab? Ya, Abu Fauzan. Namanya siapa? Ibnu Manzur. Namanya alladzi allafa Lisanal Arab Ibnu Manzur. Lisanal Arab Ibnu Manzur. Fi kam juz'an huwa? Berapa juz kitab Lisanal Arab? Ya. Enam isrin fi isrinya juz'an. Yaitu isruna juz'an 20 juz 20 bagian. Berarti 20 jilid ya. Satu juz misalkan satu jilid ya bisa 20 jilid. Ini tentunya kitab yang sangat tebal dan banyak. Nomor 8, akanatil maktabatu maftuhah? Apakah perpustakaan terbuka? Enam. La kanatil maktabah muglaqotan. Tidak. Perpustakaan tertutup muglaqotan. Nomor 2, iqra al misal iqra'il misalain. Bacalah dua contoh. Summa adkhil kana alal jumalil atiyah. Kemudian masukkan kana pada jumlah berikut ini. Kita perhatikan hamidun maridun al'an. Hamidun maridun itu jumlah mubtada khobar. Hamid mubtada maridun khobar. Nah, ketika dimasukin kana rubah kana hamidun maridun amsi. Hamidnya menjadi isim kana, maridonnya mansuk menjadi khobar kana. Jadi jumlah hamidun maridun, hamid ini mubtada, awalnya mubtada. Maridun ini khobar. Ketika dimasukin kana, dimasukin kana, maka berubah keadaannya, berubah irobnya. Kana hamidun ini bukan lagi mubtada tapi isim kana. Maridunnya ketika dimasukkan kana jadi maridun sebagai khobar kana. Dan apabila isimnya perempuan seperti Zainab Qolibatun maka kananya dikasih ta. Kanat Zainabu Qolibatun. Kanat Zainabu. Kalau perempuan dikasih ta. Namanya tak apa? Masih ingat tak yang menempel pada kanat namanya tak apa? Taknis Sakina, tak taknis Sakina. Nah, menunjukkan bahwasanya isim kananya perempuan. Kanat. Kalau isim kananya laki-laki, kana normal, gak ada taknisnya. Kana Hamidun Maridun. Tapi kalau isim kananya perempuan, kanat kasih tak taknis As-Sakinah namanya. Nah ini, insyaallah ini mudah, sudah pernah disinggung juga dalam pembahasan nahwu. Ya. Tinggal dimasukin kana berubah. Tadinya hamidun maridun dimasukin kana. Kana hamidun tetap marfu. Nah, ketika maridunnya. Nah, ketika dimasukin kana baru maridun mansu. Nah ini namanya marfu. Nah kita ke latihan. Nomor 1. Al-ma'u baridun. Nah dimasukin kana. Ya sampai mana terakhir? Ya udah dari Abdul Aziz ya. Al-ma'u baridun. Nah, kanal ma'u baridan. Mansub ya. Kanal ma'u baridan. Bahwasanya air itu dingin. Baridan, dingin. Al-babu maftuhun. Kanal babu maftuhan. Bahwasanya pintu itu terbuka. Nafidah mughlaqah. Nah, ini mu'anas. Nam kanatin nafizatu muglaqotan. Kanatin nafizatu muglaqotan. Hashimun mudarisun. Ya bagaimana Pak Haji? Nah, kana Hashimun mudarisan. Nomor 5, ar-rajulu nasroniyun. Ar-rajulu Nasronian. Kanar rojul Nasronian. Bahwasanya laki-laki itu seorang Nasroni. Berikutnya nomor 6, al-jawu baridun. Ya, bagaimana? Belajis. Kanal jawu baridan. Cuaca. Udara. Bahwasanya udara atau cuacanya barid, dingin. Baridan. Al-mudiru jalisun fi ghurfatih. Ya, Abu Fauzan. Nah, kanal mudiru jalisan fi ghurfatih. Al-mudir kepala sekolah jalisan duduk fi ghurfatih di ruangannya. Hadhihi sa'ah rakhisah. Nah, ini muannas lagi. Ya, bagaimana Abu Saimah? Kanat hadhihi sa'atu rakhisatan. Kanat hadhihi sa'atu rakhisatan. Bahwasanya jam ini rakhisah, murah. Umaru rajulun ghaniyun. Ya, benar Pak Haji. Nah, rajulan. Ghaniyan. Nah, ghaniyannya ikut ke rajulan ya karena dia sifat. Kana Umaru rajulan ghaniyan. Bahwasanya Umar rajul ghaniyan. Ammuna mudiru madrasatin. Mudiro madrosatin. Nah, madrosatin mudah pula. Karena ammuna bahwasanya paman kami mudiru. Mudiru yaitu adalah kepala sekolah. Mudiru madrosatin. Bahwasanya paman kami adalah kepala sekolah. Nah, dan karena ini fiil yang enggak butuh fa'il, enggak butuh maf'ulun bih. Makanya namanya fiil nakis. Nah, karena ini dalam bahasa Arab namanya fi'il nakis. Artinya kurang. Karena normalnya namanya fi'il ada fa'ilnya, ada pelakunya. Zahaba Zaidun. Zaidun fa'il. Kan kata kerja. Ada fa'ilnya. Kadang utuh maf'ulun bih. Doroba Zaidun Amron. Zaid memukul Amron. Nah, maf'ulun bih punya. Nah, ini fiil, karena itu fiil. Tetapi kok enggak punya fa'il, enggak punya maf'ulun bih. Makanya nah, fiilnya nakis. Ini fiilnya punya kekurangan. Enggak butuh fa'il, enggak butuh maf'ulun bih. Enggak bisa dibentuk majhul. Sama fiil madi kan biasanya ada majhul. Doroba majhulnya apa? Duriba. Doroba memukul, dipukul duriba. Kataba menulis. Ditulis kutiba. Nah, ini fiil yang enggak punya bentuk madi majhulnya dan enggak butuh fa'il, enggak butuh maf'ul. Makanya dinamakan fiil nakis. Yang artinya nama tidak butuh fa'il atau maf'ul. Sebagaimana normalnya fiil-fiil umumnya. Nah, ini sehingga kalau ada pertanyaan, "Kak, ini kan fiil. Kok dia enggak punya fa'il, bukannya fi'il harus ada pelakunya. Bukannya fi'il kadang ada objeknya." Iya, khusus untuk kana dan teman-temannya nanti dia fi'il nakis. Kenapa namakan nakis? Karena memiliki kekurangan. Apa kekurangannya? Berbeda dengan fi'il-fi'il yang lain, dia tidak butuh fa'il atau maf'ulun bih. Yang dibutuhin adalah isim dan khobar. Nah, ini. Sehingga ingat-ingat kalau ada istilah fi'il nakis, apa itu fi'il nakis? Ya, fi'il yang tidak butuh fa'il dan maf'ulun atau maf'ulun bih, yang dibutuhkan adalah isim seperti mana ini? Isim kana, khobar kana. Isim kana marfu'un, khobar kana mansubun. Isim kana dia dalam keadaan marfu. Adapun khobar kana dia dalam keadaan mansub. Nah, ini. Isim kana marfu dengan domah tandanya maridon, khobarnya dengan mansub dengan fathah. Nah, kemudian diantara teman-temannya kana disebutkan di latihan nomor 3. Iqra'il misalain. Bacalah dua contoh. Summa adkhil la yazalu. Kemudian masukkan kalimat la yazalu. Yang artinya adalah masih, tetap. La yazalu. Boleh pakai la nafiyah, boleh pakai ma. Ma yazalu. sama aja, yang menunjukkan nafiyah. Alal jumal atiyah, pada jumlah berikut ini ilman, sebagaimana diketahui bi anna la yazalu, bahwasanya kalimat la yazalu min akhwati kana, dari temannya kana. Berarti sama nih fiil naqis juga. Enggak butuh fa'il, enggak butuh maf'ulun bih. Yang dibutuhkan adalah isim dan khobar. Nah, contoh Ibrahimu na'imun. Ibrahimu na'imun. Ibrahim tidur. Kemudian kita ingin menjelaskan bahwasanya Ibrahim masih dalam keadaan tidur, bukan sudah bangun. Maka dikasih la yazalu Ibrahimu na'iman. Ibrahimunya sebagai isim, bukan isim kana, ini isim la yazalu, na'imannya sebagai khobar la yazalu. Nah, berarti sama seperti kana adalah kalimat la yazalu. Ibrahimu na'iman. Ibrahimnya sebagai isim la yazal. Na'imannya sebagai khobar la yazal. Sehingga dia sebagai isim, dia sebagai khobar, sama seperti kana. Apabila perempuan, Aminah na'imatun. Aminah na'imatun. Perempuan aminatu na'imatun. Nah, kalau perempuan, kalau laki-laki la yazalu. Kalau perempuan dikasih ta, la tazalu. La tazalu aminah. Na'imatan. Jadi dikasih ta. Kita untuk menunjukkan pelakunya itu adalah ghaibah perempuan dia. Nah, kalau laki-laki la yazalu Ibrahim, kalau perempuan la tazalu amin, la tazalu aminah. Nah, kita dengan contoh, dan tidak mesti dengan la, bisa juga dengan ma. La yazalu. Tidak dengan ma. Yang sama-sama maknanya adalah nafi peniadaan. Bisa la yazalu, ma yazalu, atau juga bisa dengan pertanyaan hal yazalu. Nah, ini juga bisa. Jadi bisa pakai ma, bisa pakai la, bisa pakai hal juga. Untuk pertanyaan. Istilahnya bisa dengan nafi atau dengan istifham. Bebas. Nah, ini contoh ini pakailah aja la yazalu. Hisamun azabun. Hisam seorang yang azab, belum menikah, dimasuki la yazalu. Ya, bagaimana Abdulaziz? Nah, la yazalu hisamun azaban. Al mudarisu jalisun indal mudir. Ya. Nah, la yazalul mudaris jalisan indal mudir. Mudaris tetap, masih artinya. Masih duduk di samping kepala sekolah. Ahmadu maridun. Ya, bagaimana? Maridun. La yazalu ahmadu maridun. Tetap, dalam keadaan sakit, marid. Al-jawu harun. Haron, masih tetap cuaca panas. Layazal, masih tetap cuaca panas. Al maktabatu muglaqotun. La tazalu muglaqotun. Nah, muglaqotan. La tazalul maktabatu muglaqotan. Karena dia sebagai khobar la tazal. Dan ini wajib ada la-nya, enggak boleh dibuang. Kalau la-nya dibuang enggak beramal. Syaratnya harus ada la atau ma atau ada hal. Sehingga itu syarat penting. Kalau enggak ada la-nya enggak beramal. At-tayaroh jadi datun. Ya, belajar. Nah, la tazalus sayarotu jadi datan. hamidun ghaibun. Naam, la yazalu hamidun ghaiban. Hamid tetap ghaib, tidak hadir. Absen. La yazalu hamidun ghaiban. Latihan berikutnya, ta'ammal mayali. Perhatikan yang berikut ini tentang abun wa akhun. Al marfu dakhala zamiluk. Ini yang normal, isim mufrad. Telah masuk temanmu dengan dhamma. Ra'aitu zamilaka. Saya melihat temanmu. Mansub dengan fathah. Qultu li zamilik. Saya berkata kepada temanmu dengan harokat kasroh. Ternyata abun dan akhun beda. Dalam keadaan marfu, ja'a abuka dengan waw. Dalam keadaan mansub, ra'aitu abaka dengan alif. Dalam keadaan majrur, qultu li abika. Dalam keadaan dia dengan ya. Demikian akhun. Qala akhuka. Dalam keadaan marfu dengan waw. Sa'altu akhoka. Dalam keadaan mansub dengan alif. Hadal kitab. Buku ini li akhika. Dalam keadaan majrur dengan ya. Nah, ini berarti kesusutan. Namanya masuk asmaul khamsah. Dan syaratnya harus diidofahkan. Kalau enggak diidofahkan normal. Harfu. Kalau enggak diidofahkan, ja'a abun. Mansub. Ra'aitu aban. Dan kata majrur. Marortu diambil. Ini kalau normal. Kalau enggak disambung dengan ka, enggak ada ka-nya. Nah, sekarang kalau di idofahkan namanya disambung dengan dhamir ka, maka berubah. Ja'a abuka. Dengan waw. Nah, kenapa dia pakainya waw? Karena bersambung dengan ka. Namanya mudhof ilaih. Ja'a ahuka. Dalam keadaan marfu. Kenapa? Karena bersambung dengan waw. Coba kalau bersambung dengan kaf. Kalau enggak bersambung dengan kaf, sendirian, enggak diidofahkan, enggak disandarkan, ja'akhun biasa. Akhun. Tetapi karena ada kaf di sini, jadi aku. Jadi rahasianya kapan dengan waw kalau diidofahkan. Idofahnya selain ya al-mukhatabah. Ra'aitu abaka. Dalam keadaan mansub. Ra'aitu akhoka. Dengan alif. Dalam keadaan mansub. Dalam keadaan majrur, marartu bi abika. Marartu bi akhika. Ini dalam keadaan majrur dengan ya. Majrur dengan ya. Nah ini. Nah, kita lihat latihan. Sehingga kalau marfu dengan apa tandanya? Yusuf. Wow. Dengan wow. Kalau mansub dengan apa? Dengan alif. Alif. Iya, alif. Majrur dengan ya. Ya, perubahan tanda-tandanya. Nah, sekarang kita langsung ke latihan. Dia dalam keadaan marfu, mansub atau majrur. Imla'il amakin khaliyah, isilah titik-titik yang kosong. Ini latihan terakhir ya, latihan 5 dan 6. Kalimat abun yang disandarkan dengan dhamir ka atau setelahnya. Dhamir apa aja bebas selain ya al-mukhatabah. Nomor 1, titik-titik na tajirun kabirun. Nah, dalam keadaan marfu ya, bagaimana Abdul Aziz? Naam, abuna tajirun kabirun. Nah, hadhihi sayyarah li, berarti dalam keadaan majrur. Bagaimana? Hadis sayyarah li abina. Ara'aita dalam keadaan mansub, ya, Abu Saimah. Abana atau abuna mansub. Dengan alif atau dengan waw? Bisa lihat ini alif mansub. Dengan alif. Iya, berarti Ro'a itu abana, kan ro'a itu kayak yang di atas itu ya butuh maf'ul bih. Aina zahaba, nah ini fa'il nih. Ya, bagaimana Pak Haji? Dalam keadaan marfu, abun. Abuka. Aina zahaba abuka ya Fatimah? Mana perginya ayahmu hai Fatimah? Mata khoroja, nah, sama juga dalam keadaan marfu. Abuka ya Ali. Nah, mata khoroja abuka ya Ali. Is Ali titik-titik ka ya Zainab. Ya, mana? Belajar. Is Ali dalam keadaan mansub ya, kan maf'ulun bih. Is Ali abaka ya Zainab. Nah, dalam keadaan maf'ulun bih, mansub. Aina nomor 7 ana a'rifu titik-titik ka ya Usman. Ini juga sama dalam keadaan mansub. Ana a'rifu abaka ya Usman. Ya Bilal kataptu risalatan ila. Nah, dalam keadaan majrur. Dengan ya berarti. Ila abika. Samitu anna. Nah, dalam keadaan mansub. Abaha. Ini pakainya ha. Abaha tobibun masyhur. Saya mendengar sesungguhnya ayahmu dokter yang terkenal. Abaha. Jadi dominan enggak mesti ka. Beda-beda boleh. Na boleh. Ka boleh, ha boleh, hu boleh, itu dominnya tergantung. Kecuali kalau dominnya bersambung ya al-mukhotobah, ada hukum sendiri. Nah, sekarang imla'il amakin khalia bi'akhin. Latihan terakhir. Isilah kekosongan yang, tempat-tempat yang kosong dengan kalimat ah. Aina titik-titik ki ya salma. Nah, dalam keadaan mafu, dengan kalimat ahun. Ah. Ahuki, perempuan. Nah, aina akhuki ya Salma. Khoroja titik-titik ma'a titik-titik. Ya, mengenal belajar. Nah, ini aku semua. Kalimatnya aku semua. Khoroja akhuha ma'a akhika. Nah. Akhotu alfa rialin min. Nah. Akhotu alfa rialin min akhika. Dalam keadaan majrur ya. Azunnu anna titik-titik hu talib. Nah, dalam keadaan mansub ada anna. Kalau ya ahoka dalam keadaan anna aho, karena ini pakainya hu jadi ahohu. Ahohu talib. Azunnu anna ahohu talib. Abhasu an titik ka. Nah, dalam keadaan majrur. Ini ah, pakainya ah. Habika, akhika. Nah, ini pakainya akhik. Saudaramu, akhika. Nah, ini tentunya harus diulang lagi, diingat-ingat rumusnya. Kalau dalam keadaan marfu, maka tandanya dengan waw, abuka, ahuka. Kalau dalam keadaan mansub, dengan alif, abaka, ahoka. Dalam keadaan majrur dengan ya, abika, akhika. Nah, ini. Kalau dalam keadaan marfu, abuka, akhuka, dalam keadaan nasab, abaka, akhoka, dalam keadaan majrur, abika, akhika, dengan ya. Al-kalimatul jadidah, penutup. Kali kosakata yang baru, safirun, apa safirun? Tadi, duta besar ya. Jamaknya sufaro, para duta besar. Mughlaqun, tertutup. Mughlaqun, tertutup. Jamaknya, ini enggak disebutkan jamaknya. Tapi si surtiyun polisi, jamaknya surtoh. Surtiyun polisi satu. Kalau polisi-polisi surtoh. Nah, sebagian ikhwah salah paham, kiranya surtoh polisi perempuan. Ya, bukan. Kalau polisi perempuan surtiyatun. Nah, tapi kalau surtoh, surtotun, dia adalah para polisi. Jamak taksir dari surtiyun. Jamaknya surtoh, para polisi. Amidun, dekan. Pimpinan, fakultas. Pimpinan, jurusan, amid, dekan. Jamaknya umada. Maridun, orang sakit. Tapi kalau orang sakitnya banyak, mardo. Dengan alif bengkok. Jamak tas. Mutaqaid, pensiunan. Orang yang sudah pensiun. Mutaqaid. Taroka yatruku, meninggalkan. Allafa yu'allifu, artinya adalah menyusun. Allafa yu'allifu, artinya adalah menyusun.